Kak Mamit, kenapa Umat Buddha baca parita? Itu kan membosankan, apalagi untuk anak-anak. Kita juga tidak tahu artinya. Aku tahu, kamu bisa jadi Buddha jika kamu lancar baca parita. Bukan begitu, Bodhi. Apakah kalian membaca Pancasila pada saat upacara di sekolah? Iya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita agar menjadi warga negara yang baik. Tapi teman-temanku mengucap tanpa tahu artinya dan mereka jadi bosan. Sama, saat membaca parita, kita jadi teringat pada sifat-sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita menjadi semakin bijaksana dan semakin yakin terhadap Buddha. Namo, apa itu tadi? Saya jawab ya. Ya, Meta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Wow, kamu hebat, Meta. Buddha pasti bangga sama kamu. Tapi aku masih belum tahu artinya. Yang muda bagaimana sih? Oke, mudanya begini. Artinya adalah terpujilah Buddha yang maha suci, yang tercerahkan sempurna. Ingat, Buddha adalah yang paling tinggi, paling bijaksana, dan paling disayangi. Buddha juga dikenal sebagai guru dewa dan manusia. Wow, kalian hebat. Ayo kita sekarang belajar berlindung kepada tiga permata atau Buddha, Dhamma, dan Sangha.